الفاتحة إن تعليم التعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم يلور حبيب عبد الله بن الحداد وولي هذا الكون ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بإخراج زكاة الفطر عنك وعن كل من تلزمك نفقاته وذلك إن استطعت. وعليك بالإكثار من الصدقات وبالتصدق على الأرحام المحتاجين وأهل الخير المقلدين خصوصا، فإن الصدقة تزكو ويزيد ثوابها بوطئها في مثل هذه المواضع إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعليك بإخراج زكاة الفطر عنك وعن كل من تلزمك نفقته. Dan hendaknya atau wajib bagi kamu mengeluarkan zakat fitir. Fitrah, zakat fitir, anka dari diri kamu. Wa an kulli dan dari segala mantar zamuka nafagatu yang harus bagimu untuk memberikan nafkah kepadanya. Baik itu istri, anak yang belum balek, atau anak yang walaupun sudah balek tapi tidak mampu bekerja karena sakit atau idiot, atau orang tua yang dia tidak mampu, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan mereka. Wadzalika in istata'ta, dan itu jika kamu dinyatakan mampu. Zakat fitrah ini lain dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu ada nisabnya. Kalau zakat fitrah ini dihitung dengan kemampuannya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Ibnu Umar, "Faradha zakat al-fitr min Ramadan ala nas so'an min tamrin au so'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin zakarin au untha minal muslimin." Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran satu so' 4 mud, kira-kira 2,75 2 kilo 7,5 ons. Wajib bagi setiap manusia, baik itu dikeluarkan gandum kah, beras kah, kurma kah, yang jelas dari makanan pokok, baik itu merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan daripada kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah masih bayi. Cuma kewajiban itu tentunya bukan dari bayi, dari orang tuanya nantinya. Zakat fitrah ini diwajibkan mulai awal Ramadan sudah bisa dikeluarkan. Malam Ramadan pertama bisa dikeluarkan. Tapi ada syarat-syaratnya panjang. Tapi kewajibannya adalah setelah tenggelamnya matahari di hari akhir Ramadan, malam hari raya. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, hari raya. Jadi dikeluarkan setelah sholat id pun boleh. Cuma afdolnya dikeluarkan setelah subuh sebelum sholat id. Afdolnya begitu. Zakat fitrah ini harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang disebutkan 8 golongan dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tapi ada beberapa kekeliruan di sini. Ada zakat fitrah itu diserahkan kepada anak-anak kecil. Nah, itu enggak boleh. Itu biasanya kan rombongan anak kecil. Dikasihkan kepada anak kecil. Kasihkan ibunya untuk anak kecil, enggak apa-apa. Tapi kalau yang menerima itu adalah yang tidak sah dalam melaksanakan bai' wa syira', ijab dan qabul, maka akhirnya enggak sah nanti zakat fitrahnya. Tuh, banyak yang keliru di situ. Kedua, zakat fitrah dikasihkan kepada ustaz, kiai yang sudah mampu, enggak benar. Harus disifati kiai atau ustaz tadi itu yang fakir. Wah, itu termasuk fisabilillah, membela agama Allah. Udahlah, jangan maksa-maksa. Kalau berfatwa harus pakai yang mu'tamad. Jangan gol-gol yang pinggiran. Zakat fitrah juga kadang-kadang diberikan kepada masjid, dijual untuk bangunan masjid. Enggak bisa. Kecuali kalau memang diberikan kepada orang yang berhak, orang itu mau dimakan, mau dijual, setelah itu disumbangkan ke masjid, itu haknya dia. Tapi tidak boleh diberikan kepada masjid, kemudian dijual. Zakat fitrah dikasihkan duitnya, bukan beras. Enggak bisa menurut madhab Syafi'i. Oh, ini menurut madhab Abu Hanifah. Ukurannya bukan beras, Abu Hanifah. Ukurannya dengan gandum, lebih mahal. Karena itu, jangan gampang-gampang berfatwa. Kemudian orang akhirnya di dalam melakukan bisa tidak sah. Paham ya? Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi orang yang hidup di sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Maksudnya gimana? Nah, dengarkan. Kalau ada orang lahir jam 5 sore. Jam 5 sore. Tanggal hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian bertahan hidup sampai jam 7 malam. Malam satu Syawal, malam hari raya, mati. Berarti hidup di sebagian Ramadan, hidup di sebagian Syawal. Itu kena zakat fitrah. Paham nih ya? Kalau dinyatakan mampu. Mampu di sini ada kriterianya. Yaitu kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi ada tercukupi pada hari raya dan malam harinya. Malam harinya satu Syawal dan malam dua Syawal. Ada menyatakan malam satu Syawal dan hari satu Syawal. Alhasil kebutuhan 24 jam. Untuk dirinya dan keluarganya. Lebih, ya wajib. Lah ya apa sekarang saya enggak punya apa-apa. Tapi sepeda motor 3 misalnya. Baju lebih itu masih dikatakan mampu, Pak. Untuk zakat fitrah. Paham nih ya? Kemudian lebih daripada hutang. Kalau utangnya banyak, ini hartanya kalau dijual enggak cukup buat bayar hutang. Ya udah enggak wajib. Wajib bayar hutang, bukan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Enggak mengeluarkan zakat fitrah, enggak bayar hutang, ngemplang maling. Kemudian rumah yang layak bagi dia dan orang yang wajib dinafkahi, rumah yang layak. Dia enggak punya rumah, dong dia tidur di emperan. Tapi duit ada untuk nyewa, masih lebih, ya wajib zakat fitrah. Kemudian biaya untuk pembantu dan untuk istri, pembantu dia atau pembantu istri yang diperlukan. Kalau memang perlu, kalau enggak ya berarti enggak cukup. Misal ada, ini orang harus ada pembantunya. Kenapa? Keluarganya besar atau di situ dia memang adalah orang yang ditokohkan, perlu pembantu. Maka ya biaya untuk pembantu harus cukup. Kalau untuk bayar pembantu enggak cukup untuk zakat fitrah, ya dinyatakan belum wajib zakat fitrah. Nah, itu tentunya ada bab tersendiri perlu kita bahas tentang masalah zakat fitrah. Kalau dia mengeluarkan untuk dirinya, ya niatnya begini, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Kalau untuk yang wajib ia nafkahi istrinya, aku niat zakat fitrah untuk diriku. Kalau untuk istrinya, ya untuk istriku, untuk anakku. Cuma kalau anaknya udah balek, dengerin. Kalau anaknya udah balek, enggak bisa kamu niati kamu. Kamu berikan berasnya, Nina, berasnya aku kasih sama kamu, niati, dia niat sendiri. Atau kamu minta izin, nak, aku izin ya, aku zakat fitrahi kamu. Aku fitrahi kah? Kamu, oh iya pak, enggak apa-apa. Paham ya? Kalau tanpa izin anak yang udah balik, maka dinyatakan tidak sah. Ini juga banyak keliru ini. Hah? Ini bapaknya lagi kerja, ada di Saudi, di Malaysia. Ibunya ngeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya, enggak sah. Caranya gimana? Serahkan kepada anak-anaknya untuk diniati kalau udah balik. Lah kalau anak-anak yang kecil bagaimana? Bapaknya yang harus niatin. Karena itu bapaknya sebelum berangkat makilkan, untuk zakat fitrah semuanya setiap tahunnya aku wakilkan sama kamu ya, niatkan untuk anak-anak kita yang masih kecil. Karena itu bagi yang musafir itu harus ngerti fikihnya sehingga ketika mengeluarkan zakat fitrah benar-benar sah nantinya. Paham nih ya? Baik. Kalau kita bahas ada di sini, panjang lebar nantinya. Karena itu perlu untuk kita bahas tersendiri nantinya. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah dinyatakan mampu per kepala 1 sok 2,7 ons. 2 kilo 7 ons setengah. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau digenapkan 3 ons ya lebih bagus. Cuma berasnya, beras yang tengah-tengah wajibnya. Enggak harus yang terbaik, tapi enggak boleh terjelek. Tengah-tengah. Kalau seandainya dikeluarkan yang terbaik, ya afdol. Kalau sekiranya yang terjelek, ya enggak sah. Paham nih ya? Berasnya petik di geno. Wa alaika bil iktsari minas sadaqah. Dan hendaknya kamu memperbanyak sedekah. Wa bitasadduq 'alal arhamil muhtajin, dan juga bersedekah terhadap keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan. Wa ahlil khair, dan juga bersedekah kepada orang-orang yang soleh. Al-mugillin, yang memang mereka tadi itu orang yang seret rizkinya, orang yang minim rizkinya, khususnya ahlul khair yang demikian ini kamu cari. Fa inna sadaqah, karena sesungguhnya sedekah itu tazku, akan berkembang, mengembang, menjadi banyak. Wa yazidu thawabuha, dan akan bertambah pahalanya. biwat'iha, kalau ditaruh itu sedekah, fi mitsliha dil mawadi, di tempat seperti itu, yaitu keluarga yang memerlukan atau orang yang soleh. Ah, di sini pertama memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Katakan wahai Muhammad Rasulullah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa, meluaskan rizki, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ada yang jadi kaya, lancar rizkinya. Liman yasha umin ibadih, Allah memberikan rizki yang lancar kepada sebagian hambanya, tapi itu adalah ujian. Wa yaqdirulah, dan juga Allah memberikan, menyeretkan, menyempitkan rizki bagi sebagian hamba-hambanya, juga ujian. Dua-duanya diuji. Ada yang lancar, ada yang seret. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi supaya yang diuji dengan rizki yang banyak ini lulus. Allah menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu keluarkan daripada harta yang Allah lancarkan rizkinya untuk kamu dari itu, daripada kebaikan, maka enggak sia-sia, Allah akan ganti. Diganti pahala yang besar nantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sebaik-baik pemberi rizki. Loh, apakah ada yang memberi rizki selain Allah? Kok dikatakan sebaik-baik pemberi rizki? Ah, untuk selain Allah, itu bukan alal haqiqah. Orang tua kita memberi rizki kepada kita dari rizki Allah. Orang lain memberi rizki kepada kita dari rizki Allah. Tapi Allah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi. Kenapa? Orang lain masih bisa mengundat-ngundat. Orang lain ngasihnya cuma seperlunya, tapi Allah memberikan rizki yang bisa tiada terhingga tanpa disangka-sangka, yang sangat mewah, yang sangat banyak. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa manusia itu memang diuji oleh Allah dengan dua hal untuk yang berhubungan dengan rezeki ini. Ada yang lancar, gampang gitu. Kadang-kadang bondo abab rezeki akeh. Makelar-makelar yang berhasil kan begitu ya. Asal ngomong ya jadi duit. Ada yang susahnya cari rezeki sampai bungkuk. Kebanyakan ngangkat jadi kuli sampai melengkung badannya, bayarannya 20.000. Tapi semuanya itu sebenarnya ujian dari Allah. Dua-duanya itu diuji. Yang pertama ujiannya, setelah rezeki kamu banyak, apakah kamu tadi itu menjadi orang yang peduli dengan yang lainnya, mau membantu kepada yang lainnya, atau menjadi orang yang kikir? Nah, kikir berarti orang itu akan gagal. Dia akan disengsarakan nanti di akhirat dengan hartanya. Ketika dia tadi itu menjadi orang yang peduli, membantu, dia akan menjadi orang mulia karena hartanya. Lulus nih. Sebaliknya orang yang rezekinya seret, apakah orang itu hatinya tetap bergantung kepada Allah atau udah mengharapkan rahmatnya manusia? Sabar dan ridho menerima ujian Allah atau justru lupa dengan Tuhannya, akhirnya ngerampok, akhirnya jadi kurir narkoba, akhirnya menipu? Maka jika ia sabar, tetap dia menjadi orang istiqamah, dia lulus, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah karena kefakirannya. Sampai nanti di akhirat itu dikatakan oleh Nabi, yadkhulu fuqara ummati qabla aghniyaihim bi 500 am. Qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang-orang fakir umatku ini masuk ke surga mendahului yang kaya-kaya 500 tahun. Udah 500 tahun di surga, baru yang kaya masuk ke surga. Kenapa? Enggak dihisap. Kenapa? Makane 10 doi. Itu pun rezeki yang halal. Ini kadang-kadang enggak makan ini. Wah, banyak dirahmati udah masuk surga, masuk surga, masuk surga. Yang ini kulkase akeh mari ngono sik. Gudange akeh sian. Wah, dihisap untuk apa yang di gudang? Dari mana yang ada di kulkas? Dari apa yang kamu makan? Kenapa kamu tidak sedekahkan? Cara kerjamu bagaimana? Akan dihisap. Dan harus dipertanggungjawabkan. Wah, lebih daripada bank ini. Diaudit ini. Diteliti semuanya. Karena itu, yang halal jadi hisap yang lama, yang haram jadi siksa yang berat. Halal wa hisab wa haramu wa azab. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Ayat yang sebelumnya, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, daripada harta yang Allah berikan kepada kamu, itu tidak menguntungkan Tuhan. Itu adalah menguntungkan diri kamu. Kenapa? Pahalanya akan kembali kepada kamu. Apa yang kamu infakkan itu akan diterima hanya jika mengharap ridha Allah, pahala dari Allah. Bukan karena kampanye, pilih, kepingin dipilih, kepingin didukung, itu bukan wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, karena kepingin kamu dipilih. Dan apa yang kamu infakkan daripada kebaikan akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat, dan kamu tidak ditolimi. Sekecil apapun, kamu akan merasakan bagaimana balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang sensitif ini. Kalau ada orang yang perlu kamu bantu, bantu, pumpung-pumpung bisa bantu, cepat. Gak akan sia-sia. Akan dibalas kamu oleh Allah nantinya. Akan dibalas. Jangan tunggu diketok, jangan tunggu kalau sudah terkapar orang baru dibantu. Cari, cari. Wah, kalau kita bacakan, kalau kita bawakan hadis-hadis Nabi tentang sedekah, panjang lebar, banyak sekali. Satu sahabat datang kepada Rasulullah, tanya, ayul islami khair, ajaran Islam yang baik itu apa ya Rasul? Ajaran Islam yang sangat baik itu apa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'arif. Kasih makan. Kemudian kasih salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Kenapa? Kalau banyak memberi salam, hati kamu bisa menjadi tawadhu, enggak sombong. Aku ustad, masa ngasih salam duluan? Sorry ya. Aku kan lebih tua. Aku. Wah, ini. Kasih salam. Siapapun dia orang Islamnya kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kena kasih salam. Jangan gitu. Assalamualaikum. Mendelik pisan. Kasih salam yang benar. Bagi yang dikasih salam, wajib menjawab salam. Al-badi bissalam bari'um minal kibir. Orang yang memulai memberi salam itu orang yang bebas dan jauh daripada penyakit sombong. Tut'imu ta'am, yang sering ngasih makan. Ada gunung kelut meletus. Gaya pengajian. Nasihat yang sabar, yang sabar. Kata orang sana, kami enggak butuh nasihat. Makan. Kasih makan. Tut'imu ta'am. Wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man la ta'rif. Cuma ketika bersedekah tadi dikatakan dahulukan keluarga, jangan keluarga terlantar orang lain dibantu, enggak benar. Karena itu Nabi menyatakan ibda biman ta'ul. Mulai dari orang yang kamu yang hidup bersama kamu, yang wajib kamu kasih nafkah. Penuhi dulu. Ya bukan dimanjakan. Sebentar, aku masih belingkan kalung anakku, gelang anakku. Suwe-suwe rantai anakku. Bukan itu maksudnya. Keperluannya, kebutuhannya dipenuhi baru kepada yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Asra'ul khair thawaban. Silaturrahim. Wa asra'u syar igaban qati'atur rahim. Asra'ul khair thawaban wa silatan. Yang paling cepat untuk mendapatkan pahala yaitu rahim. Family kamu paling cepat sampai kepada Allah, paling cepat mendapatkan pahala. Keluarga. Soro cuma keluarga ini, Pak. Soro. Kadang-kadang dibantu, enggak terima kasih. Ya cuma jangan kapok kamu, terus. Dan paling jelek, paling cepatnya kejelekan, azab paling cepat kalau datang, adalah kalau sudah kamu memutus silaturahim. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi seorang. Innali garaba asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasul, aku ini punya family. Udah aku sambung silaturahim sama dia tapi tetap dia mutus. Enggak mau dia baikan. Gimana ya Rasul? Apa tak balas? Maka Nabi menyatakan, La yazalu ma'aka minallahi dhahir ma dumta ala dhalik. Allah selalu membantu kamu semenjak kamu masih berusaha untuk memperbaiki dengan keluarga kamu. Teruskan, itu berarti kamu semakin akan diperhatikan oleh Allah, semakin dibantu oleh Allah. Karena itu, jangan kita menjadi orang yang kaku. Kalau dia tadi itu tidak menghargai kamu, jadilah orang menghargai dia. Sil man qata'ak, wa'ti man haramak, wa'fu amman zalamak. Sambunglah orang yang sengaja memutus kamu. Kasihlah orang yang tidak pernah ngasih kamu. Maafkanlah orang yang mendolimi kamu. Wah, hebat itu. Hebat. Orang yang mendolimi aku, tak maafkan. Kamu bisa balas. Kamu maafkan? Enggak. Saya maafkan. Wah, itu hebat. Itu sifatnya para anbiya. Itu sifatnya para aulia. Sedekah, kata Habib Ali Al-Habsyi, orang ini banyak kehilangan pahala-pahala yang gede karena lalai dua hal. Karena lalai dua hal. Yang pertama, tidak banyak niat. Sebenarnya satu amalan bisa diniati banyak, dan setiap niat akan mendapatkan pahala. Walikulli imrin ma manawa, bagi setiap manusia itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Contoh nih, kamu makan, niat apa? Niat warak. Sapi yo ngono. Sapi itu makan juga niat warak. Niat kenyang. Kamu makan niat apa? Saya niat makan ini supaya bisa syukur setelah makan. Saya niat makan ini supaya nanti kalau hadir pengajian tidak terganggu dengan lapar. Saya niat makan ini supaya ada energi besok atau nanti saya ketika dakwah semangat. Saya niat terus, banyak niat. Setiap niat ada pahalanya. Pakai pakaian ini, niat. Saya niat menutup aurat. Saya niat untuk menjadi orang Islam yang rapi. Saya niat pakaian untuk ibadah, pergi ke masjid, menghadiri majelis khair. Kamu mendapatkan semakin banyak niat baik, semakin pahalanya besar. Banyak orang enggak pakai niat, pakai pakaian enggak pakai niat, minum enggak pakai niat, makan enggak pakai niat, enggak pakai niat, kehilangan pahala banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada butartib fil amal. Enggak punya aturan dalam beramal. Seharusnya yang disedekahi keluarganya dulu, yang jauh disedekahi, keluarganya terlantar. Orang yang demikian ini adalah keliru. Kenapa? Enggak tertib. Tertib dulu. Ditertibkan amal itu. Kalau ini sudah selesai, ini. Kalau ini. Ada programnya, ada planningnya. Gitu. Lihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Ali itu dulu enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Untuk makan sulit. Tapi setelah beliau diangkat oleh Allah dengan ilmunya, kaya. Tahukah Anda? Sak kota Siwun dijamin ketika kelaparan. Dijamin keperluannya. Sedekah. 3 bulan dijamin. Zainal Ali, Zainal Abidin. Ketika hidup Zainal Abidin, wali kota Madinah saat itu bangga. Kota Madinah tidak ada satupun yang minta-minta. Berarti ekonomi bagus saat itu. Buktinya enggak ada yang minta-minta. Itu. Bangga dia dengan kota Madinah. Akhirnya setelah Zainal Ali Zainal Abidin meninggal dunia, langsung banyak minta-minta. Kaget. Si siapa? Si wali kota ini. Diteliti-teliti, yang bocorkan akhirnya yang memandikan jenazah Zainal Ali Zainal Abidin. Jadi Zainal Ali Zainal Abidin itu pundaknya itu hitam. Karena bekas pikulan. Setiap malam dia keliling. Naruh keperluan fakir miskin. Naruh keperluan keluarga fakir miskin. Setiap hari dipikul sendiri. Gak ada yang tahu. Jadi mereka buka rumah. Gandumnya ada, minyaknya ada, gulanya ada misalnya. orang-orang husnudzonnya, prasangkaannya, wah pemerintah kita ini perhatian sama kita. Perhatian sama kita. Akhirnya, lah pemerintah menyangka, wah rakyat ini berarti udah cukup semuanya, enggak ada yang minta bantuan. Enggak taunya senali senabidin, enggak ada yang tahu sama sekali. Dibagi, sampai meninggal dunia enggak ada yang tahu, Pak. Sekarang masuk koran. Ngegak indah ake melbu koran. Pasang lagi ada di pelakat bantuan. Nah, karena itu, mereka telah menjadi contoh bagi kita untuk beramal. Perbanyaklah beramal dengan harta kamu bagi jika kamu menjadi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan dilancarkan rezekinya kamu.